Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Sekarang datang ke semua ya. Qalal qala syarih Allah taala wa dal kismu kullu hurufun ittifaqin nahwiyyin. Pembagian ini seluruhnya adalah seluruhnya huruf dengan kesepakatan ahli nahwu. Wawa yarji ila arba'ati ahruf, yaitu kembalinya pada 4 huruf. Kama ra'aita, bagaimana kau lihat. Wa amal kismu sani, adapun pembagian yang kedua. Wawa ma yajizimu fi'laini, yaitu menjazamkan 2 fi'il. Wawa ala arba'ati anwa'in, ini menjazamkan 2 fi'il, ini ada 4 macam. Jadi yang sudah lewat ini seluruhnya hurufnya la. Lam, lama, alam, alama, lamul amali wa du'a, la amali wa du'a. Ini seluruhnya huruf. Sekarang ini yang menjazamkan 2 fi'il. Yang al-awal harfun bittifaqi, dengan kesepakatan ulama. Bahwa in, yaitu in, in ini huruf. Wasani harfun alal asab, yang kedua juga huruf, menurut pendapat yang paling benar. Bahwa itma, sama ma, it sendiri, ma sendiri. In, ma. Oh, itma ya, itma ada ya. In, in wama wama wa itma, itu pada itma. Berarti itma sama in itu huruf. Wasanis yang ketika ismun alal asah, yang ketika isim, menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat yang benar, bahwa mahma, nama ini isim. Warabi ismun bittifaq, yang keempat ini isim secara kesepakatan amirahu bahwa al-Mahdi, yaitu yang selainnya, yang sisanya. Jadi yang huruf in sama itma. Kemudian yang ketiga ini mahma, ini isim, menurut pendapat yang benar, berarti ada khilaf ya, ada perselisihan. Yang keempat isim, seluruhnya isim, ini kesepakatan ulama. Jadi memang ada 4 berarti. In huruf, idma huruf, yang ketiga mahma isim, yang pendapatnya benar, yang keempat sisanya isim. Wa yusamma awal fi'lain fi'lu syarat, fi'il yang pertama dinamakan fi'il syarat. Wasalima jawab usar wajaza ibu. Fi'il yang kedua disebut jawab syarat dan balasan syarat. Fa'awalu hadhil adawat, perangkat-perangkat ini yang pertama adalah in bikasrin hamzah, dengan hamzahnya bikasrah. Wasukun nun, nunnya disukun, in. Sekarang kan ada tak inna sama anna, kalau ini in, innya di nunnya disukun, nunnya di kasar. Waya umun bab, ini pokok bab ini, ini pokoknya ini. Jadi induk dari bab ini adalah in, yang lain hanya mengikuti anak-anak, sedangkan ini in. Jadi inti dari yang menjazamkan dua fi'il adalah in, yang lain hanya mengikuti saja. Nahu in tasbih hujjar, jika engkau sabar engkau diberi pahala. In arfu jazm. Ya. Sedangkan tasbih mami fi'il syarat, tujar jawab syarat wa jaza. Wa qawlu ta'ala firman Allah ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Fa'in harfu syarat jazimin yajizimu fi'lain. Ini huruf syarat dan huruf penjazam. Ya jazimu fi'lain, yang dia menjazamkan dua fi'il. Al-awwal fi'lu syarat, yang pertama disebut fi'il syarat. Wasani jawabu wa jaza'u, yang kedua jawab dan jazanya. Wa kullu min tasbir wa tuti'u fi'lu syarat. Masing-masing tasbir dan tuti'u ini disebut fi'il syarat. Ini fi'il yang dekat dengan huruf in, ini berarti fi'il syarat. Majzumun bi in, dia jazmnya dengan in. Wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazmnya dengan disukun. Fi tasbir, yaitu tanda jazmnya sukun pada tasbir. Wa hadfun nun fi tuti'uhu, dan dibuang nunnya pada tuti'uhu. Niyabatan anis sukun li'ana wa minal af'alil khamsah. Tuti'u ini dibuang nanya, kenapa? Niyabatan anis sukun, pengganti sukun, karena dia fi'il khamsah, af'alil khamsah. Jadi af'alil khamsah jazamnya dengan dibuang nanya, bukan disukun. Wa kullu min tu'jar wa tahtadi wa tahtadu, masing-masing dari itu cat dan tahdadu, ini jawab syarat dan jazaknya. Majzumun, keduanya dijazam bi'in dengan in. Wa'alam atau jazmi as-sukun, tanda jazamnya dengan disukun fi tukjar, pada fi'il tukjar. Fi tukjar ini roknya sukun. Wa'afunun fi tahdadu, dibuang nanya pada tahtadu. Niyah batanani sukun di anaw minal af'al khamsa, menggantikan sukun karena dia fi'il-fi'il yang lima. Jawab amin. Sekarang asan yang kedua, ma. Ma ini ada apa? Isim. Ma isim. Namu ma takra tastafid minu, apa yang kamu baca kamu bisa mengambil faedah dari. Waqul ta'ala wa ma taf'alu min khair ya'lamullah. Ma sama ismu syartin jazmin tajzimu fi'lain. Ma ini isim syarat penjazm, dia menjazmkan dua fi'il. Waqul min takra wa taf'alu fi'lu syarat, masing-masing takra sama taf'alu ini fi'il syaratnya. Majzumun bi ma, ya jazmnya dengan adanya ma. Wa alamatu jazmi as-sukun fi takra, tanda jazmnya dengan disukun pada fi'il takra. Wa adfunun fi taf'alu, dengan dibandingkan pada taf'alu. Wa kullu min tastafid wa ya'lamu wa ya'lamu jawab syarat wa jaza'u. Masing-masing tastafid sama ya'lamu ini jawab syarat dan jazanya. Majzumun bi ma, dia jazamnya dengan ma. Wa alamatu jazmi as-sukun, tanda jazamnya dengan disukun. Di amalannya sama ya, ma sama in. Jadi in dan semuanya itu amalnya sama, hanya bedanya kan dari sisi arti ya. In artinya jika, kalau ma apa. Sekarang asalis man, siapa, bifat ilmim mainnya di fathah man, bukannya dari man. Lalu man yajtahid yanjah, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses. Maka Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, man ya'mal su'an yujzabihi, man ya'mal, barang siapa beramal su'an kejelekan, yujzabihi, dia akan dibalasi. Ya'mal ini fi'il syarat, yujzah jawab syarat. Man ismu syartin jazimin ajisimu fi'lain, man ini isim syarat menjazam dua fi'il. Makulah min dia cetahin wa ya'mal fi'lu syarat, masing-masing dia cetahin dan ya'mal fi'il syarat yang dijazam dengan man. Wa alamatul jazmi as-sukun, pada jazamnya dengan disukun. Wakulun min yanjah wa yujza, masing-masing yanjah dan yujza jawab syarat wa jaza'uhu, jawab syarat dan jaza'nya. Majzumun biman, dia jazamnya dengan adanya man. Wa alamatul jazmi as-sukun fi yanjah, tanda jazamnya dengan disukun pada fi'il yanjah, hanya sukun. Wa hadfu harfil illah, dan dibuang huruf illahnya yaitu alif fi yujza pada fi'il yujza. Ini fi'il mudhari' majhul, jaza yajzi min yujza yuf'alu yujza. Jadi setelah zai ada alif, di situ alif fi'il dibuang. Niya batanan sukun ni anak mu'tal akhir, pengganti dari sukun karena fi'il tersebut adalah fi'il mu'tal akhir, fi'il yang di akhir huruf ilah. Kemudian arabe yang keempat, mahma. Lalu contohnya mahma tuktin yadhar alaika, bagaimanapun kamu menyembunyikan, yadhar alaika, hal tersebut akan nampak. Alaika, alaika ini berarti menjadi malapetaka. Apa yang kamu sembunyikan, ini sembunyikan dari kejelekan-kejelekan, maka akan nampak. Mama isim syarat, mama ini isim syarat dan isim penjazam. Ya tajizimu fi'il lain, yang menjazamkan fi'il. Wa tuftin fi'il syarat majzumun fi mahma, tuftin fi'il syarat dijazam karena adanya mahma. Wa alamatul jazmi as-sukun, tanda jazmnya dengan disukun. Wa yadhar jawabu syarat wa jaza'u, yadhar ini jawab syarat dan jazanya. Majzumun bi mahma, dia dijazam dengan adanya mahma. Wa alamatul jazmi as-sukun, tanda jazmnya dengan disukun. Kemudian al-khamis yang kelima, itma. Lahu itma tajlis ajlis, dimanapun kamu duduk, aku duduk. Fa itma harfu syarat jazimin tajzimu fi'lain, itma ini huruf syarat yang menjazimkan dua fi'il. Tajlis fi'il syarat menjazimu bi itma, tajlis ini fi'il syarat yang dijazim karena adanya itma. Wa alamatul jazmi as-sukun, tanda jazamnya dengan disukun, tajlis sinyalnya sukun. Wa ajlis harfu wa ajlis jawab syarat wa jaza'u, ajlis ini jawab syarat dan jazanya. Majzumun, dia dijazam bi itma karena ada itma. Wa alamatul jazmi as-sukun, tanda jazamnya dengan disukun. Mungkin sampai sini dulu, masih panjang. Benar, jadi ya, dia bisa bisa oleh kata yang lainnya. Iya, harus sama ya. Jadi fi'il syarat sama jazanya maksudnya. Iya. Kan kalau dia potong mafol ya dikasih mafol. Oh, tergantung. Iya. Kedudukan dan kalimat apa ya. Iya. Jadi idma itu mana? Dimanapun artinya. Ya. Allah Ta'ala alam. Terima kasih.